Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita ngajengaken malih pembahasan ingkang kita pendet saking kitab tauhid. Kita mlebet pembahasan bab ingkang nomor itu, yaitu minasyirki lafsul halqah wal khayq wa nahwihima li raf'il bala au taf'ih. Di antara jenis kesyirikan adalah memakai gelang atau semua yang berbentuk lingkaran, dan itu gelang atau kalung dan yang semisalnya dalam rangka untuk tolak bala atau dalam rangka untuk mengangkat bala atau dalam rangka untuk tolak bala. Mas sekalian, bab yang nomor 7 ini sampun lebet rincian di antara amalan-amalan yang masuk dalam kategori perbuatan syirik atau yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Sebab pembahasan kitab tauhid, beliau selain menjelaskan tentang makna tauhid, hakikat tauhid, kemudian keutamaan-keutamaan tauhid, kewajiban kita untuk mendakwahkan tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan, maka kitab ini memberikan bimbingan kepada kita menjelaskan tentang rincian amal-amal yang masuk dalam kategori syirik atau yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid, yang bisa membatalkan tauhid yaitu syirik, atau amal-amal yang akan bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Baik sekalian, seorang muslim hendaknya bercita-cita untuk membersihkan hidupnya dari syirik sebersih-bersihnya, sehingga dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang sesempurna-sempurnanya. Sebab taruhani pun kalau dia betul-betul bisa membersihkan tauhid dari syirik sebersih-bersihnya sehingga tampil menjadi seorang ahli tauhid yang sempurna tauhidnya, itu kita akan mendapatkan keutamaan dakhalal jannah bi ghairi hisabin wala adab, yaitu bisa masuk ke surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bisa memasukkan ke surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan ini adalah keberuntungan yang sangat besar dan paling istimewa. Sehingga bagaimana kita berusaha untuk menjadikan tauhid yang betul-betul ini terwujud dalam keadaan sesempurna mungkin, yang kalau di dalam praktek kehidupan kita tauhid, mewujudkan tauhid yang sempurna itu yaitu betul-betul dia meninggalkan syirik dengan segala cabangnya, syirkun akbar, syirkun asghar. Dia meninggalkan perbuatan bid'ah dan dia meninggalkan perbuatan maksiat. Ini adalah bentuk mewujudkan tauhid dengan sesempurna mungkin. Kalau seandainya pernah terjerumus dalam perbuatan syirik atau bid'ah atau maksiat, bagaimana dia bisa menjelang taubatnya itu atau sebelum datang kematiannya itu betul-betul telah melakukan taubatan nasuha, sehingga apa yang dia pernah lakukan itu menjadi luruh, luntur, rontok secara totalitas, sehingga datang kepada Allah sebagai orang yang memiliki tauhid yang sempurna. Dan juga pelajaran penting yang perlu kita perhatikan juga sekalian di sini, ketika kita mendakwahkan tauhid, maka tidak boleh kita sekedar global-global aja. Bapak Ibu, monggo kita estu-estu anggenipun bertauhid, ampun ngantos musyrik pun ngoten niku. Terus mboten nanti dipun jelasaken, yaitu rincian-rincianipun yang masuk dalam kategori perbuatan syirik niku napa mawon. Nek namung global ngoten iki, yang pertama orang tidak akan menolak. Memang kita tujuannya bukan supaya orang menolak, tapi global ngoten iki jelas tiang Islam boten badhe nolak sama sekali, karena memang kita harus bertauhid dan wajib meninggalkan syirik. Ning mengke dalam tataran praktek, orang akan mewujudkan tauhid sesuai dengan pemahaman masing-masing. Yang pemahamannya itu tauhid itu adalah sekedar pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, prakteknya sing penting aku ora berkeyakinan Allah itu loro telu papat limo enem pitu dan seterusnya. Yang penting punya keyakinan Allah itu satu. Sudah selesai urusan tauhidnya, beres. Jaminan surga. Walaupun dia kegiatannya merdukun, ke paranormal, datang ke kuburan, minta-minta kubur, koleksi jimat, dia tidak pandang itu adalah perbuatan syirik. Sebab dia terjemahnya yaitu syirik itu berkeyakinan Allah 2, 3, 4 atau seterusnya. Maka mesti harus diperhatikan, harus diterangkan secara rinci. Termasuk diantaranya sekarang beliau mulai masuk kepada rincian setelah sebelumnya global. Tahap pertama menjelaskan tentang kedudukan dan hakikat tauhid. Tahap kedua, ketiga menjelaskan tentang keutamaan tauhid secara umum dan secara khusus. Bab yang keempat memunculkan rasa takut kepada perbuatan syirik. Bab yang kelima, kewajiban dakwah kepada tauhid. Bab yang keenam menegaskan tafsir tauhid. Ah, mulai kemudian setelah bab yang ketujuh ini mulai rincian. Napa mawon perbuatan yang masuk ingkang mlebet dalam kategori ini perbuatan syirik. Maka minasyirki di antara jenis perbuatan syirik, sehingga di antara jenis-jenis kesyirikan adalah laksul halqah wal khayt, menggunakan segara yang sifatnya melingkar atau benang, baik dari bahan apapun atau yang semisalnya, wanahwihima dan yang semisal keduanya. Artinya berkembang. Dulu tolak balak niku biasanya pun gelang atau yang dikalungkan yang sifatnya melingkar, itu untuk tolak balak atau untuk mengangkat balak. Tapi kemudian berkembang umum, anten ingkang dipun gimbal, anten ingkang dipun cantelaken gantung, anten ingkang dipun pendem, anten ingkang dipun telesepaken teng pundi, wonten ingkang dipun simpen teng dompet niku, yaitu bentuk-bentuk orang mereka ngingu, arti yang tujuannya adalah tolak balak, raf'ul balak untuk mengangkat balak, daf'ul balak untuk yaitu tolak balak. Termasuk seandainya nyun ngapunten kendamel napa niku sayur bobor, sayur lodeh nggih tolak balak niku nggih tetep masuk mlebetipun teng mriki bab niki. Sebab kalau pelajaran tauhid yang bisa mengangkat balak dan yang bisa menolak balak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan melakukan amalan-amalan yang Allah jelaskan, amalan itu bisa menolak bala, mendatangkan barokah, menolak bala. Contoh memenipun sedekah itu sakit nolak bala. Ini kuantan dalilipun. Ah, monggo kita saniki tingali sarang-sarang dalil-dalil ingkang dipun betahkan ini Syekh dalam pembahasan niki. Dan juga mas kalian, bala, musibah-musibah, bencana-bencana dalam pandangan agama kita, sumber bencana itu adalah segala bentuk penyimpangan, itu sumber bencana. Syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, niki sumber bencana. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah beberkan panjang lebar di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan kedurakan kepada Allah itu sumber bencana. Ayatipun di antaranya dharal fasatu fil bari wal bari bima kasabat aydin nas linudziqahum ba'dallati amilu. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dari akibat ulah perbuatan tangan-tangan manusia. Lalu Allah ingin menimpakan sebagian akibat dari perbuatan mereka itu pun dengan tujuan la'allahum yarji'un, agar mereka mau tobat kembali kepada Allah Ta'ala. Demikian juga Allah tegaskan kullan akhadna bidambih, semua yang kami azab itu gara-garanya adalah dosa yang mereka lakukan. Ya dosa syirik, ya dosa kufur, ya dosa yaitu maksiat, dosa keangkuhan. Baru saja pemimpin mengatakan kita tidak akan mungkin ada yang bisa mengalahkan karena kita adalah bangsa yang kuat. Enten boten? Ayat pun padahal pernah dulu ada bangsa yang kuat mengatakan man asyaddu minna kuwatan. Mana ada yang lebih kuat dibandingkan dengan kita? Loh, Allah kemudian kirimkan ya ini saat niki virus corona. Gue ger buat namang pasien ini ingkang jerat-jerit, perawatipun jerat-jerit, dokteripun ugi dadi bingungi piyambak ugi, yang tadinya ngelarang-ngelarang cadar jilbab, saat ini kedah jilbaban cadaran berukut sebab khawatir dengan corona. Yang tadinya dia memenjarakan muslim atau Uyghur di penjara, disiksa, sekarang dia tanpa ada yang menjara, memenjara sendiri. Jutaan manusia di penjara gak boleh keluar, di karantina gak boleh keluar kemana-mana karena khawatir akan membawa wabah musibah ke yang lainnya. Semuanya yaitu kalau seorang muslim meyakini adalah bagian daripada azab yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, sombong yang mereka seakan menentang atau menantang kekuatan lain, bahwa dia sangka tidak ada bisa meruntuhkan dia. Oh Allah, sangat gampang untuk meruntuhkan orang-orang yang mereka angkuh dan sombong. Sekalian, maka mesti seorang mukmin senantiasa menyadari kekuatan terhebat, kesempurnaan total hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama kita mengingatkan sumber bencana itu adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Kullan ahadna bidambi, semua itu kami azab gara-gara dosa mereka lakukan. Faminhum man arsalna alihim hasiba, man arsalna alihi hasiba, sebagian mereka dan kami kirimkan hujan batu sehingga mereka dihancurkan Allah dengan hujan batu. Waminhum man ahadat usayhah, ada yang kami kirimkan suara yang memekakkan telinga mereka. Waminhum man khosabna bil arba, sebagian kami tenggelamkan ke bumi, dibelesekkan ke bumi, diambleskan ke bumi. Waminhum man akhraqna, sebagian kami tenggelamkan di lautan. Itu sejarah semuanya telah ada contohnya, dan di cerita sekitar kita semuanya juga ada contohnya. Sehingga benar-benar orang telah ditunjukkan oleh Allah sebagian tanda-tanda kebinasaan, bagaimana Allah mengirim pasukan-pasukan Allah, ini mengirim tentara-tentara Allah, termasuk virus-virus adalah bagian tentara Allah Ta'ala, sebagaimana burung ababil bagian tentara Allah yang membinasakan, yaitu Abraha dan teman-temannya, sampai batu-batu yang menimpa mereka membuat anggota tubuhnya itu mereteli gogrok sehingga rontok sendiri-sendiri, sehingga mereka disiksa pelan-pelan habis mati mereka, yaitu dengan ditimpakan Allah SWT, yaitu kondisi yang demikian. Terus kalian, sebaliknya sumber keberkahan, tertolaknya bala, tolak bala itu dengan ketakwaan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri itu benar-benar mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kami bukakan itu pintu-pintu keberkahan, kebaikan dari langit dan bumi. Itu sumbernya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tolak bala yang hakiki adalah bagaimana mewujudkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Dan apabila dia justru tenggelam dalam syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, itu ada sumber malapetaka, sumber balak. Sekalian, sepindah malih, yang dungu dan super dungu padahal sekolahnya pun sundul langit, adalah orang yang tidak pernah bisa mengkaitkan antara musibah balak yang menimpa dengan perbuatan mereka. Malah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan berbagai macam musibah-musibah kepada manusia, ada gempa, ada banjir, segala macam itu, katanya ini bukan datang dari Allah. Kalau datangnya dari Allah, yang itu berarti Allah kejem. Ini orang memang enggak tahu bloon atau otaknya didengkul atau di mana, enggak paham. Sehingga mereka tidak bisa mengkaitkan antara yaitu apa yang Allah timpakan dengan perbuatan manusia, yang seakan-akan mereka tidak pernah mau tahu tentang perbuatan yang mereka lakukan itu sumber bencana. Ini adalah kedunguan yang sangat luar biasa kalau mereka mengatakan dirinya muslim dan tokoh muslim. Mereka betul-betul tidak pernah bisa memberikan pelajaran kepada masyarakat bagaimana mendidik untuk menjadi orang yang baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, mari kita lihat sekarang ayat-ayat yang beliau bawakan serta hadis-hadis yang beliau bawakan dalam bab ini. Monggo tuan, pause. Bab yang ketujuh, hukum memakai gelang dan benang jimat. Memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir dan menangkan bahan mara bahaya termasuk perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 38, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurri hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatin qul hasbiyallah alayhi yatawakkalu mutawakkilun." Nih. Bab yang ketujuh yaitu minasyirki termasuk perbuatan syirik adalah labsul halqah menggunakan gelang wal khait atau menggunakan benang. Ngeteng mriki kalau ben nanti boten mriki ngetiran maksudipun tang tiang Jawi seumumnya dulu tolak balak niku diantaranya ngagem gelang munti digelangke digelangke tang bayi tang lari tinggi tolak balak kacenge boten kenging balak. Dan misalnya nggih berkembang tang mobil digantungi jimat atau digantungi nopo nggih selamat tamat penyelamat tang omah nggih ngoten tang toko nggih ngoten tang di dirinya saniki nggih teng rada modern tang dompet diselepke tang jumpret tang dompet semacam-macam iki tujuanipun tolak balak. Pertama kita lihat sekarang ayat ingkang dipun petakan Syekh surat Az-Zumar ayat 38. Qul katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afara'aitum, apakah anda tidak melihat, perhatikan, apakah anda tidak melihat ma tad'una min dunillah, apa yang kalian seru selain Allah Ta'ala, berhala-berhala yang kalian seru selain Allah, sesembahan-sesembahan yang kalian seru selain Allah, in aratani Allahu bidurrin, seandainya Allah berkehendak untuk menimpakan mara bahaya, musibah, wabah, hal hunna kashifatu durrih, apakah berhala-berhala itu dia bisa menyingkap berbagai macam musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, au aratani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati, apakah kalau Allah tidak memberikan rahmatnya kepada hambanya, dia mereka bisa menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala, alaihi tawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah hendaknya orang yang bertawakal itu bertawakal. Ayat yang dibawakan ini Bapak sekalian adalah penjelasan Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menanyakan kepada orang-orang musyrikin yang dalam wujud soal pengingkaran atau pertanyaan yang sifatnya mengingkari tentang apa yang mereka sembah dari berhala-berhala mereka, bahwa berhala-berhala mereka itu enggak punya kemampuan apapun untuk menolak madarat atau mendatangkan manfaat. Sebab ad-dar wa nafi' itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau kita menginginkan kemanfaatan hendaknya mendatangi yaitu dengan mentaati Allah dan meminta kepada Allah, dan apabila kita ingin terhindar dari mara bahaya hendaknya kita betul-betul menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah dan bersandar ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Ta'ala, karena hanya Allah yang bisa menolak madarat, hanya Allah yang bisa mendatangkan kemanfaatan. Kalimat minasyirki di dalam judul di atas sekalian bisa melepetipun iku syirkun akbar, bisa melepetipun syirkun ashor. Kalau jimat-jimat yang dia simpan itu dia yakini zatnya jimat itu bisa memiliki kekuatan tolak balak atau mendatangkan manfaat, niki mlebetipun syirkun akbar. karena dia meletakkan keyakinan bahwasanya pada jimat itu dia punya kekuatan untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarat mara bahaya. Kalau keyakinan dia bahwasanya an-nafi' ad-dharr yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat itu hanya Allah, tapi jimat ayat tapi benang dan semisalnya itu diyakini sebagai sebab tertolaknya bala, niki masukipun syirkun ashor, sebab dia telah mengadakan sebab yang tidak diajarkan, tidak diajarkan oleh agama Allah Ta'ala. Dia mengadakan sebab yang tidak pernah Allah ajarkan itu sebagai sebab tertolaknya bala. Kalau sedekah penolak bala itu jelas ada dalilnya, diajarkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kemudian jangan lodeh, kemudian benang dan semisalnya itu diyakini sebagai tolak bala, dari mana keterangannya itu? Maka ini maksudnya syirkun ini ashar. Tapi kalau dia yakini benda-benda itu memiliki kekuatan untuk tolak bala, itu adalah syirkun akbar. Ayat yang tadi Bapak sekalian menjelaskan tentang itu lemahnya sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana orang menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa menolak madharat dan mendatangkan manfaat? Ini namanya adalah pembatalan Allah terhadap sesembahan selain Allah, karena mereka itu tidak memiliki rububiyah. Yang punya rububiyah itu hanya Allah, yang punya kesempurnaan sifat itu hanya Allah, maka hanya Allah sesembahan yang hak yang sebenarnya. Adapun selain Allah mereka tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat, maka mereka bukan sesembahan. Seandainya diangkat sebagai sesembahan, maka masukipun sesembahan ingkang palsu. Sedangkan seorang mukmin diajarkan dengan ucapan la ilaha illallah, tidak ada ilah, sehingga penolakan dia menolak totalitas adanya sesembahan selain Allah, lalu menetapkan sembahan yang hak satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ayat kalawau pas kalian jelaskan tentang batilnya syirik, kebatilan syirik, rusaknya syirik, ini semua yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil, karena mereka tidak memiliki kekuasaan apapun mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Kemudian bahayanya orang yang mereka mengada-adakan tolak bala dengan gelang-gelang atau semisalnya, yang nanti dalam dunia syirik kayak gini terus muncul khurafat-khurafat. Akik utawi apa itu namanya ali-ali semisal ngoten niku, kulae teng ampel mbawanipun kula 20.000, terus diwes-wes diyakini dina sudah betul-betul jimat sakti mandraguna sing dodol Habib umpaminipun didol jutaan meh miliaran payu. Niki dunia musyrikin penuh dengan khurafat, sehingga sudah enggak pakai akal lagi, enggak nalar lagi, juga agak beragamanya enggak pakai dalil, sehingga banyak penipuan-penipuan karena keyakinan yang rusak tentang ini dunia perwalian, dunia keyakinan tentang seseorang yang dianggap suci, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dajjal-dajjal yang kemudian menipu manusia hanya untuk mengeruk hartanya manusia dengan cara yang batil, dengan cara yang batil. Kadang-kadang nanti juga jual iki ora sembarang banyu, wis tak idoni, tak dungani, tak grojoki dungo-dungo nganggo iduku. Akhirnya pun didol jutaan dia tetap panggil mawon sebab keyakinan-keyakinan khurafat. Makanya kalau kita tidak belajar akidah sekalian, gampang dirusak, gampang ditipu manusia. Sanajan profesor doktor niku sakit keblondrok dalam dunia kayak gituan, sebab memang Kalau matematikanya profesor doktor atau pertaniannya profesor doktor, tapi agama ini pun nul putul. Blas enggak mboten ngetos napa-napa sehingga akhir-akhiripun juga nalarnya pun nalar ingkang mboten melaku babar pindah. Kemudian juga termasuk faedah ayat di atas Bapak sekalian, itu disyariatkannya untuk mendipat orang-orang musyrik untuk membatal, dalam rangka membatalkan syirik mereka, menyingkap kerusakan syirik yang mereka lakukan. Kalau di kalangan orang yang mereka sok mengajarkan toleransi, tidak boleh kita menjelaskan tentang rusaknya kesyirikan-kesyirikan, rasa diudik-udik, keyakinan ini dewi-dewi, rasa macam-macam. Yang ngoten iku mboten sah turun Nabi, enggak usah ada dakwah, sehingga ya ini orang mereka itu berjalan dengan kebatilannya. Kemudian wajibnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun tawakal kalih napa niku? Ahdul asbab, melakukan sebab, mengambil sebab-sebab, melakukan sebab. Kemudian setelah kita melakukan sebab, hati kita totalitas kita sandarkan kepada Allah Ta'ala. Orang yang bertawakal ngeten iki, Bapak sekalian, kalau dia berhasil dia tidak akan ujub, dia tidak akan sombong. Dan kalau dia gagal, maka dia tidak akan stres, tidak apalagi sampai gila niku, karena dia yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dia husnudzon dengan Allah Ta'ala, Allah memberikan keputusan yang terbaik. Sa'lajengipun monggo dalil berikutnya. Imran bin Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang memakai khalqah, itu dari kuningan. Kemudian beliau bersabda, "Ma hadhihi?" Qala, "Minal wahina." Faqala, "In sya'dha fa innaha la taziduka illa wahnan. Fa'inna kalau mita wahi alaika ma aflahta abadan." Dari Imran bin Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yati halqah min sufrin. Kanjeng Nabi nate ningali onten tiang ngagem gelang dari kuningan. Kemudian Nabi tanya, "Mahadihi, apa ini?" Niki naminipun nek ajeng mengingkari kemungkaran niku memperjelas dulu. Ampun langsung gaprak-gaprak niku mungkin saged keliru, diperjelas dulu. "Kamu ini pakai apa?" Kata dia, "Minal wahina." Kanjeng Nabi, "Yang saya pakai ini adalah minal wahina, tolak bala." Tolak bala. Faqala, kata Nabi, "Ingziha, copoten, lepaslah, fa innaha la taziduka illa wahnan. Yang kamu pakai ini tidak akan menambah kamu kecuali tambah lemah, tambah ya ini lemesan, tambah lemah, tidak memiliki kekuatan." Tiang ingkang hatinya bersandar kepada tolak balak, orang yang hatinya bersandar kepada tolak balak, Bapak sekalian, jimat niku nek mbeto jimat rumangsa dobeng sekti mandraguna, nek jimate ketinggalan kados langsung lunglai lemes sebab sandarannya ketinggalan. Ini menunjukkan hatinya bersandar kepada benda tersebut. Ini yang membuat dia bahkan semakin lemah karena dia bersandar kepada yang lemah. Kalau mau bersandar itu kepada zat yang makuat Al-Qawiyul Aziz, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak, dia bersandar kepada yang kokoh, yang maha perkasa, yang tidak akan mati, yang tidak ada kelemahan sama sekali, yang maha kaya, yang mencukupi segala-galanya. Fa innaka law mita wa ya alika ma aflahta abadan. Kamu ini kalau sampai mati sedangkan benda itu masih di tanganmu, kamu tidak akan beruntung selamanya. Bapak sekalian, niki pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perbuatan syirik yang dilakukan oleh seseorang. Dan mengingkari syirik niku enggak bisa ditunda-tunda dengan alasan apapun. Mengingkari perbuatan syirik itu enggak bisa ditunda-tunda dengan alasan apapun. Dan kewajiban penguasa yang pertama kali adalah mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh para ini rakyatnya. Tidak ada, tidak boleh dengan alasan persatuan umat kemudian tidak boleh mengingatkan tentang syirik yang sedang terjadi tengah-tengah umat dengan alasan karena untuk menjaga persatuan umat. Ini adalah persatuan ala Yahudi. Kalau harapannya persatuan itu kemudian harus mengorbankan akidah, tidak bicara akidah, meremehkan akidah, menyingkirkan akidah, tauhid, maka ini persatuan ala Yahudi, persatuan fisik yang membiarkan sekam, namanya api dalam sekam, yang hatinya berantakan, yang mereka sungguhnya para penyembah hawa nafsu, kemudian di mereka seakan-akan dikemas dalam sebuah bingkai persatuan yang sungguhnya bukan persatuan yang hakiki. Karena persatuan yang hakiki adalah persatuan yang tegak di atas, yaitu lillah wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini persatuan dunia akhirat yang sebenarnya. Ada persatuan di atas prinsip kebatilan, maka ini bukanlah persatuan Islam, tapi persatuan ala Yahudi. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kemudian sekalian, hakikat keberuntungan itu adalah bertahan di atas tauhid. Bertahan di atas tauhid. Tidak, jangan sampai musyrik. Sampai Nabi katakan la tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah. Wa in qutilta aw hurriqta. Walaupun kamu itu dicacah-cacah, dimutilasi, dibunuh, atau kamu itu yaitu dibakar, tetaplah anda jangan sampai musyrik, karena harga tauhid tidak bisa dibayar dengan apapun. Hakikat keberuntungan adalah mati di atas tauhid, hakikat kerugian adalah mati di atas syirik atau tidak di atas ini tauhid. Dan seorang muslim wajib dianya bersandar kepada Allah, hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak bersandar kemana-mana. Adapun sebab melakukan sebab-sebab itu adalah perintah syar'i. Kita suruh bekerja sebab untuk mendapatkan rezeki Allah ta'ala. Kita suruh berjalan di jalur yang tepat supaya tidak mengalami kecelakaan, musibah, kecelakaan. Ini melakukan sebab-sebab, tapi kita enggak boleh bersandar kepada sebab-sebab. Yang memegang sebab itu sendiri adalah Allah ta'ala, tapi kita bersandarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab bukanlah ini punya kekuatan khusus. Terkadang kita melakukan sebab, Allah mengendaki lain, maka kita juga tidak akan bisa selamat walaupun sudah melakukan sebab. Sampun minggir, sampun betul-betul, apalagi jalan, sampun parkir di tempat yang aman, di pinggir jalan yang aman, niku saged kebruan tonton, saged kesundul tonton, ya tahu-tahu mati, walaupun sudah mengambil sebab keselamatan, tapi sebab itu bukan yang menentukan kondisi kita, tapi Allah yang menentukannya. Maka tawakalnya kepada Allah, bukan kepada sebab. Sekalian, kapan adzan, memiliki manfaat. Sementara ini, insyaAllah kita lecahkan, bersayangkan pada datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.